Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Malam hari ini kita melanjutkan membaca Syarh Masailil Jahiliyah. Pertemuan sebelumnya kita membaca dua masalah. Masalah 94 dan 95. Masalah berikutnya kata Syekh Fauzan, iftikharuhum bi'amalihim at-thayyibah. Mereka membanggakan amalan-amalan baik mereka. Membanggakan amalan-amalan mereka yang thayyibah, yang baik. Kata penulis rahimahullah, al-mas'alatu sadisatu wa tis'un, masalah 96. Al-iftikharu biwalayatil baiti. Membanggakan kewenangan mengurus al-baiti, yani baitullah al-ka'bah. Membanggakan kewenangan mengurus Ka'bah. Fadhammahumullahu biqaulih, maka Allah mencela mereka. Allah mencela mereka dengan ucapannya, mustakbiri nabihi, dengan menyombongkan diri. Samiran tahjurun. Yakni kata Sa'di, jama'atan yatahaddatsuna bil-laili hawla al-baiti. Jama'atan yatahaddatsun, mereka secara berkelompok, berjamaah, berbincang-bincang, mengucapkan perkataan keji. Nambil laili, di malam hari, haulal baiti, di sekitar Ka'bah. Mustakbirin asyahid, mustakbirin, mereka menyombongkan diri. Ya. Naam. Qala asy-syarih hafizahullah, min masail jahiliyah, termasuk di antara perilaku dan karakter orang-orang jahiliyah, annahum yaftakhiruna, bahwa mereka membanggakan diri, bersikap sombong, biqiyamihim alal masyair, karena mereka melakukan pelayanan terhadap masyair. Masyair adalah jamak masyar, syiar-syiar haji, syiar-syiar baitullah. Bisadanatiha wa tanzimiha, dengan sadanah ha, kembali kepada al-masyair, yakni khidmatuha, bi khidmatiha, dengan melakukan pelayanan terhadapnya, wa tanzimiha, dan mengaturnya, pelayanan dan pengaturan. Warifadatil wafidina ilaiha, dan rifadah, membantu atau menjamu, al-wafidin, orang-orang yang datang, ilaiha, kepadanya, kepada al-Ka'bah, datang kepada al-Ka'bah, datang menuju al-Ka'bah. Nah, jadi mereka memiliki amal thayyibah, perbuatan-perbuatan yang baik, yang mereka sombongkan, yang mereka banggakan. Wasiqayati al-hajiji, dan memberikan minum jamaah haji. Fahum yaftakhiruna bihadzal amal, maka mereka membanggakan amalan ini. Mustakbirina bih, dengan menyombongkan diri, bihi, terhadapnya, yakni biwalayatil baiti wa bikhidmatil baiti syarif, menyombongkan diri dengan kewenangan mengurus al-bait, yaitu al-Ka'bah, wa bi khidmatil bait syarif, dan menyombongkan khidmat pelayanan yang dilakukan oleh mereka terhadap Baitullah al-Ka'bah syarif yang mulia. Wa bi khidmatil wafidina ilaih, dan dengan pelayanan orang-orang yang datang kepadanya. Yastakhiruna bihadza ala ghairihim min al-Arab. Mereka menyombongkan diri dengan hal ini atas selain mereka dari kalangan orang-orang Arab. Nah, baik. Fa hadza min umuril jahiliyah. Maka ini termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Menyombongkan perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai suatu bentuk kesombongan. Kenapa? Li'anna khidmata buyutillahi ibadatun, karena khidmat pelayanan terhadap rumah-rumah Allah adalah ibadah. Ya. Ibadah itu kewajiban kita dalam melakukannya adalah ikhlas dan mutabaah kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan ada kesombongan, kebanggaan di dalamnya. Fala yajuzu lil insani an yaftakhira bil ibadah, maka seseorang tidak boleh berbangga, menyombongkan diri dengan ibadah. Kenapa? Li'annahu yataqarrabu biha ila Allah, karena dia mendekatkan diri dengan ibadah itu kepada Allah. La yuridu sana'a minan nas, dia tidak menginginkan pujian dari manusia. Wal madha minan nas, maknanya sama, as-sana wal madh di makna wahid, sinonim. Bal yahmadullaha an yaj'alahu mimman yakumu bihadzal amal. Sikap yang benar adalah dia memuji Allah yang telah menjadikan dia termasuk di antara orang-orang yang melakukan amalan ini. Bersyukur kepada Allah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tersebut. Ya. Seperti kita di sini. Kita amalannya apa? Thalabul ilmi. Itu amalan yang mulia. Jangan sombong dengan statusnya sebagai talib. Enggak boleh. Kemudian merendahkan yang lain yang bukan talib. Semestinya kita bersyukur Allah pilih kita sebagai seorang talib. Bersyukur kepada Allah. Senang dengan itu. Sebagai bentuk syukur, bukan dijadikan sebagai kesombongan. Lihat saya. Saya sudah kelas yang paling tinggi. Enggak boleh. Kamu masih cilik-cilik. Saya senior daripada kamu. Tidak boleh. Ya, tidak ada istilah seperti itu. Kemudian yang senior membuli yang junior, tambah parah. Siapa yang suka membuli temannya? Angkat tangan. Ya, enggak ada yang mau ngaku, Ustaz. Maksudnya jangan dilakukan, ya. Menganggap dirinya paling tinggi, lebih memiliki kelebihan dari temannya, kemudian temannya dibully. Jangan. Nah, sampai di mana tadi? Baik. Jadi sikap kita terhadap a'malut thayyibah itu, perbuatan-perbuatan baik itu, terhadap ibadah itu adalah bersyukur, memuji Allah Azza wa Jalla. Duna an yatakabbara bihi, tanpa menyombongkannya, au an yaftakhira bihi, tanpa membanggakannya. Ya, Jangan jadikan sebagai suatu kesombongan. Naam. Hebat-hebatan bukan, ya, tidak boleh. Syukuri perkara tersebut, bergembira dengan hal itu sebagai bentuk kesyukuran, bukan sebagai bentuk kesombongan, keangkuhan dan seterusnya. Fahum badalan, maka mereka orang-orang jahiliyah, badalan min an yu'minu bir rasul, bukannya beriman kepada para rasul, ya, bukannya beriman kepada rasul wabil kitab dan beriman dengan Alkitab, wa yattabi'uhu dan mengikutinya, justru yaftakhiruna, mereka menyombongkan diri bi'amalihim fil baiti, dengan amalan mereka, ya, tugas mereka dalam berkhidmat terhadap Ka'bah. Disuruh beriman dan mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam, mereka menolak. Sebabnya karena mereka merasa sudah mulia, merasa cukup dengan pelayanan mereka terhadap Baitullah Al-Ka'bah. Ngapain mengikuti Muhammad? Ngapain mendengarkan Al-Quran? Kami di sini sudah turun-temurun orang-orang yang melayani jamaah haji. Ini amalannya mulia. Ya kan? Menyombongkan diri dengan perbuatan baik itu dalam rangka menolak dakwah Rasulullah alaihi wasallam. Wa yadhunnuna anna hadha yakfihim an ittiba'il kitabi wa ittiba'ir rasul, dan mereka menyangka bahwa hadha, ini syarat, ini kembali kepada apa? Amaluhum bil bait, fil bait, ya, amalan mereka, khidmat mereka terhadap Ka'bah mencukupi mereka dari ittiba kepada Alkitab, mengikuti Alkitab dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum garis bawahi jumlah ini. Wa yadhunnuna anna hadha yakfihim an ittiba'il kitabi wa ittiba'ir rasul. Mereka menyangka bahwa khidmat mereka, pelayanan mereka terhadap Al-Ka'bah mencukupi mereka, ya, dari mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza wajhu zammi lahum, inilah sisi celaan terhadap mereka. Nah, ya, kita senang dengan suatu perbuatan baik dan bersyukur kepada Allah, itu bagus, dituntut. Tetapi menjadikan hal itu kebanggaan terhadap perbuatan baik itu untuk menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tentu adalah suatu sikap dan perilaku yang tercela. Ya. Nah, berbangga dengan suatu kebaikan dalam menolak kebaikan yang lebih utama atau menolak kebaikan yang lain. Allahul musta'an. Ini sisi celaan terhadap mereka, annahum i'tabu anittiba'il kitabi wa na'am. Annahum i'tadu anittiba'il kitabi bi khidmatil baiti. Bahwa mereka, ya, i'tadu yakni akhadha al-iwad, menjadikan sebagai suatu ganti, ya, menukar mengikuti Alkitab dengan khidmatul bait, melayani Baitullah Al-Ka'bah. Nah, dhanna minhum annahum takfihim, ya, mereka menyangka bahwa annaha takfihim, bahwa hal itu mencukupi mereka. Fa'adha min umuril jahiliyah, maka ini termasuk diantara perkara-perkara jahiliyah. Wallahu jalla wa ala yaqul, dalam hal ini Allah mengatakan, aja'altum, apakah kalian menjadikan siqayatal haji, memberikan minum para jamaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah, kalian jadikan seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah. Kalian menyangka, ah sama saja, ini kan sudah mulia, cukup ini, ya kan? Tidak usah mengimani Rasulullah, tidak usah mengimani Muhammad itu. Melayani Baitullah sudah cukup, tidak usah ikut berjihad fi sabilillah. Ini celaan. Allah mencela mereka. Aja'altum, apakah antum, siapa di sini antum? Mukhatabuna siapa? Orang-orang jahiliyah ya di zaman itu. Kalian menjadikan, menyamakan, ya, memberikan minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir setelah berjihad fi sabil. Kalian nilai sama. La yastawuna indallah, mereka itu tidak sama di sisi Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah itu jauh lebih utama daripada kalian-kalian yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Percuma khidmat kalian terhadap Baitullah Al-Ka'bah jika kalian tidak beriman. Apa dalilnya? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasul. Tidak diterima amal soleh mereka karena mereka tidak beriman. Mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir jauh lebih utama daripada kalian. Nah, kata Syekh, na'am, siqayatul haji wa imaratul masjidil haram amalun shalih. Iya benar. Ya. Benar bahwa memberikan minum para jamaah haji dan memakmurkan al-masjidil haram adalah suatu amal soleh. Benar, kita tidak mengingkari itu. Walakin, akan tetapi, la yaftakhirul insanu bihada. Jangan seseorang ya menyombongkan diri dengannya. Sama dengan apa yang kita lakukan dari pengurusan dakwah, pengurusan pondok pesantren, itu perkara yang mulia, berkhidmat terhadap pondok, perkara yang mulia, tapi jangan sombong dengan itu. Kita sebagai ya mudarrisin, musyrifin, pengurus musammi dan seterusnya yang memiliki tugas-tugas yang mulia, amalan-amalan yang mulia, jangan sombong dengan itu. Saya musyrif. Siapa ente? Astagfirullah. Ya? Faham? Naam. Semua amal soleh, semua jenis amal soleh tidak boleh jadikan sebagai suatu kesombong. Ya, seseorang menyombongkan diri dengan itu, wa yadhunnu annahu yakfi, dan menyangka itu mencukupinya. Ya kan? Naam. Baik. Tidak boleh. Ya, ya seperti itu. Bal alaihi an yashama bil a'malis salihatil ukhra. Bahkan atasnya ya bersaham, artinya apa? Melakukan amal-amal soleh yang lain. Melakukan amal-amal soleh yang lain. Allati hiya ajallu min siqayatil hajj wa imaratil masjidil haram. Amalan soleh yang lebih agung lebih ajal, lebih besar. Ajal artinya a'zam atau akbar. Ya. Daripada memberikan minum kepada jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Apa itu? Wahiyal jihadu fi sabilillah wal imanu billah. Wal imanu billahi wal hijrah wa a'malun jalilah. Yaitu jihad di jalan Allah, beriman kepada Allah, berhijrah dan amalan-amalan yang lainnya yang lebih besar. Nah, difahami? Itulah di antara efek negatif ya berbangga dengan suatu amalan. Sudah pernah kita lewati. Akan menjadikan seorang itu merasa dirinya sudah cukup sehingga ya sedikit melakukan amal soleh. Jadi jangan menganggap diri sudah sempurna. Ya, anggap diri selalu merasa kurang. Karena itu akan membawa kita memperbanyak amal soleh yang lain. Kun mutawadhi'an, jadilah orang yang tawadhu, rendah hati. Bukan merasa orang yang sudah sempurna. Fal insanu la yaktasiru 'ala 'amalin, maka seseorang tidak boleh mencukupkan diri, tidak boleh mencukupkan diri 'ala 'amalin, atas suatu amalan. Wa yadhunnu annahu yakfihi, dan dia menyangka bahwa itu sudah cukup. La siyama, terlebih idza dhanna annahu yakfihi an ittiba'il qur'ani was sunnah, jika dia menyangka bahwa itu mencukupinya dari mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wal ana hunaka man yadhunnuna, dan sekarang di zaman kita sekarang di sana ada orang-orang yang menyangka anna suknahum fi Makkah wal Madinati, bahwa tinggalnya mereka di Makkah dan Madinah takfihim anil amali, mencukupi mereka dari beramal. Kalau sudah tinggal di Makkah dan Madinah, menurut keyakinan mereka enggak perlu beramal, cukup tinggal di situ. Ya, tinggal di situ sudah cukup. Hatta qala qailuhum, sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan annaimu fihi ya'ni al-haram khairun min al-qa'imi fi ghairihi. Al-muadzin ketika salat subuh mengatakan apa? As-salatu khairum minan naum. Ya, sholat lebih baik daripada tidur. Orang ini mengatakan tidur lebih baik daripada sholat. Dibalik sama dia. Logikanya terbalik. Pemikirannya terbalik. Karena itu tadi gurur. Tertipu, terperdaya dengan keadaannya. Dengan sikap sombongnya. Qala qailuhum, berkata di antara mereka, orang yang tidur di tanah haram lebih baik daripada orang yang qaim, mengerjakan sholat fi ghairihi, di tempat yang lain. Antum pergi ke tanah haram tidur, itu lebih utama daripada sholat di sini. Padahal as-sholatu khairum minan naum, di mana saja, di haram maupun di sini. Kenapa bisa muncul statement, ucapan seperti ini? Kata Syekh, wahada gururun minasyaitan. Dan ini merupakan tipuan dari setan. Kenapa dia bisa magrur, tertipu? Karena sikap sombong tadi. Ya, Allahul musta'an, barakallahu fiikum. Jadi kesimpulannya, menyombongkan suatu amalan kebaikan itu adalah perilaku dan karakter orang-orang jahiliyah yang harus kita jauhi. Barakallahu fikum. Baik, kita beralih ke masalah berikutnya. Iftikharuhum, mereka berbangga bintisabihim ila thayyibin, dengan menyandarkan diri kepada orang-orang yang baik. Kalau tadi sombong karena amalan yang baik, sekarang berbangga dan sombong karena nasab mereka, ya, nasabnya kepada orang-orang yang baik, usulnya, ya, nenek moyangnya orang-orang yang thayyibin. Ma'am khalafatihim lahum, disertai dengan sikap menyelisihi mereka. Dia keturunan orang-orang yang soleh, berbangga dengan kesolehan nenek moyangnya. Di waktu yang sama dia tidak soleh seperti nenek moyangnya, justru dia toleh, soleh jadi toleh. Bedanya apa? Sot, to, ada ininya, tongkat. Ya, sot kasih tongkat jadi toleh. Ini perilaku jahiliyah, membanggakan ya nasab sebagai orang-orang yang baik, tetapi menyelisihi kebaikan, kesolehan, naam nasabnya. Wallahul musta'an. Al-masalatu sabi'ah wa tis'un, masalah 97. Al-iftikharu bikaunihim dzurriyyatal anbiya, bersikap sombong dan membanggakan diri dengan keadaan mereka sebagai keturunan-keturunan para nabi. Ya, kalau di tempat kita gampangannya, ya, contoh yang biasa kita dengar, orang-orang yang mengaku habaib, ya, sudah biasa kita singgung, habaib, kami keturunan nabi, ini silsilahnya. Membanggakan diri dengan itu dalam keadaan menyelisihi Rasulullah SAW dengan membuat-buat bid'ah dan muhdatsatul umur. Ini perilaku jahiliyah. Fa'atallahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Walakum eish ma kasabtum, dan untuk kalian apa yang antum, apa yang kalian telah usahakan. Masing-masing dibalas dengan usahanya. Jadi percuma berbangga dengan apa? Menyandarkan nasab kepada at-thayyibin, orang-orang yang baik. Qala syarih hafizahullah, min amali Bani Israel, termasuk diantara perilaku Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang-orang Yahudi. Annahum yaftakhiruna bikaunihim, bahwa mereka berbangga karena keadaan mereka dzurriyyata. Apa i'rabnya dzurriyyata? Apanya kana? Kaun mutasarrif dari kana. Apanya? Khabar, khabarnya. Bikaunihim dzurriyyatal anbiya'i, karena keadaan mereka sebagai keturunan para nabi. Duna an yattabi'uhum, tanpa mengikuti mereka. Nah, ini masalah. Silakan kalian senang berbangga dengan itu, tapi ikuti mereka. Ini ya prakteknya justru menyelisih mereka. Wala siyama khatamal anbiya, dan terlebih penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-wajibu alaihim, dan yang wajib atas mereka an yattabi'uhu, ya, mengikuti mereka. Nah, yang wajib adalah mereka mengikuti nabi. Amma an yaqulu, adapun mereka mengatakan nahnu dzurriyyatul anbiya, kami adalah keturunan para nabi. wa yaktafu bihadha, dan mencukupkan diri dengan itu, dengan ini, duna an yattabi'uhum, tanpa mengikuti para nabi itu, fahadha, maka hal ini raddallahu alaihi biqaulihi ta'ala, maka Allah membantahnya dengan ucapannya, dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat, itu adalah umat yang telah berlalu baginya apa yang telah mereka usahakan. Fal insanu yu'tabaru bi'amalihi huwa, maka seseorang itu dinilai dengan amalannya dia, la bi'amali ghairihi, bukan dengan amalan orang lain. Masing-masing akan dibalas sesuai dengan amalannya. Wal anbiya alaihimus salatu wassalam hum afdalul khalqi, dan para nabi semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka, mereka adalah makhluk yang paling mulia, yang paling utama. Walakin hada la yughni an dzurriyyatihim, akan tetapi ini al musyar ilai, ya, keadaan para nabi sebagai makhluk yang paling utama tidak mencukupi, tidak berguna terhadap keturunan mereka, idza lam yattabi'uhum, apabila keturunan para nabi itu tidak mengikuti mereka. Contoh, anaknya Nabi Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya. Nah, tidak berguna. Ya, kedudukan Nabi Nuh sebagai seorang nabi terhadap anaknya. Kenapa? Karena anaknya menyelisihi Nabi Nuh alaihissalam. Fa'amalul anbiya'i lahum, maka amalan para nabi untuk mereka, wa antum lakum amalukum, dan kalian bagi kalian amalan kalian. Saya anak ulama, saya anak kiai, punya gelar sendiri. Anak kiai gelarnya apa? Gus, tinggal ditambah. Gus siapa? Gus Dur, Gus Miftah, Gus. Punya gelar. Asal anak kiai, Gus. Ya terserah anaknya mau benar atau tidak, yang jelas dia Gus. Ya. Jangan bangga sebagai anak seorang alim, seorang abid, seorang ustad. Enggak manfaat kalau kalian tidak mengikuti kesolehan bapak-bapak kalian. Wadih. Nah, ini keturunan para nabi saja, ya, jika mereka tidak mengikuti bapak-bapak mereka, maka kenabian mereka tidak berguna untuk anak-anaknya, apalagi orang-orang yang di bawah derajat mereka dalam hal keimanan dan amal soleh, dalam hal ilmu dan iman. Wakadzalika, demikian pula kullu man yaftakhiru bi'amali abaihi wa ajdadihi, setiap orang yang berbangga dengan amalan bapak-bapaknya dan nenek-neneknya, yakni nenek moyangnya, ya, bapak-bapaknya, kakek-kakeknya dibanggakan. Seperti yang kita contohkan tadi, siapa? Bapaknya kiai, bapaknya ulama, bapaknya orang yang soleh, bapaknya ustaz. Setiap orang yang berbangga dengan amalan bapak dan nenek moyangnya, wa annahum solihun, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh, wa annahum ulama, dan bahwa mereka adalah ulama, wa yadhunnu anna hadha yakfihi, dan dia menyangka bahwa ini berguna untuknya, mencukupinya, an dari an-ya'mala huwa, dia beramal, artinya tidak usah beramal, seperti prinsip tidak usah belajar, tidak usah rajin belajar. Kenapa? Bapak saya dai, Ubalik. Jadi kemudian malas-malasan belajar, malas-malasan hafal Quran, karena menyangka bapak saya sudah pintar, bapak saya ustaz. Ini ya perilaku jahiliyah, termasuk masailun jahiliyah. Makanya hendaknya kita hendaknya kita sadar. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh mencontohkan dengan fenomena yang ada di sekitar kita, kalladzina yantasibuna ila ahlil baiti, seperti orang-orang yang menyandarkan nasab mereka kepada ahlul bait. Ya, siapa tadi? Habaib. Habib ini, habib itu. Wa yadhunnuna anna intisabahum ila ahlil baiti yafihin, dan menyangka bahwa ya penyandaran nasab mereka kepada ahlul bait mencukupi mereka, duna an yakumu hum bi amalin salihatin, tanpa mereka melakukan amal saleh. Hada min hadzal qabil, maka ini termasuk dari ya golongan ini. Nah, kita coba sampai sini. Barakallahu fikum. Contoh-contoh yang lain akan disebutkan oleh Syekh pada paragraf berikutnya. Ya, apa yang kita dengarkan dari pemaparan di atas, sekian banyak contoh, insyaallah memahamkan kita akan masalah 97 ini. Jadi tugas siapa ini? 96 kelas Alia belum ya. Kelas Alia, kelas 1 Alia. Lalu 97 kelas 1 Tawasito 1A dan 1B. Cukup pendek, insyaallah bisa dan mudah untuk menghafalkan. Ya, ingat mau'id. Mau'id itu apa? Mau'id jadwal berikutnya. Kapan? Malam Kamis. Ya, malam Kamis. Insyaallah taala. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallah.